Betapa harus ku tersenyum, sementara hati menangis. Betapa harus ku tertawa, sementara hati ku luka. Spesial buat kalian semuanya, juga buat para sahabat-sahabatku, para SNP, SNP Indonesia. Tidak payah lagi bos. Kenyataan hidup ini harus ku atasi kepahitan ini, dan ku sadari tiada seorang jua yang dapat meringankan beban derita diriku. Kepahitan ini dan ku sadari.

Aku depanku untuk memiliki dirimu yang selalu ku impikan. Mungkin lebih baik aku buta selamanya daripada nanti kedua mataku melihat dirimu bersanding bersama pria yang lain tak sanggup. Ku tak sanggup menyaksikan akhir matamu menetes di pipimu. Mungkin lebih baik aku buta selamanya. Wow, mantap. Terima kasih Pak Bos, ya. Mas Bos. Mas Gary sebentar ya, ini permintaan dari teman-teman panitia bareng bersama Romantis Community. Bersama kita bisa. Ku tuang dalam nadaku jari.

Gary Mahesa Dupalapa. Cincin emas

segalanya padamu. Siapa diriku? Diriku serahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu. Dulu dong buat New Palapa Duja juga Petraka. Dengan hadirnya aktor muda, siapa dia kalau bukan Keri Mahesa New Palapa. Kenal juga semua ya. Kita goyang-goyang lagi ya. Oh hey, New Palapa. Yang sebelah kanan juga boleh kita nyanyi bareng-bareng kita di sini. Asik. Tersesat, oh, banyak yang

Apa?